Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir Surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-103. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-104 sampai 105. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La taqulu ra'ina, janganlah engkau mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ra'i ahwalana. Makna ra'ina adalah perhatikan kondisi kami. Wa qul unzurna, dan katakanlah unzurna, jangan mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, yang maknanya sama, perhatikanlah kami, lihatlah kami, dengarkan kami, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan orang-orang musyrik, mereka tidak ingin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak ingin diturunkan kepada kalian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka benci diturunkan kebaikan dan anugerah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah memilih orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang besar. Di dalam ayat ini terdapat faedah larangan bertasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik atau ahlul kitab dan yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir, sebagaimana yang akan nanti dijelaskan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kanal muslimuna yaqulun, hina khitabuhum lirrasul inda ta'allumihim amruddin. Dahulu kaum muslimun, para sahabat, ketika mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Ya Rasulullah, ra'ina. Ay ra'i ahwalana. Yaitu perhatikanlah kondisi kami. Lihatlah dan dengarkanlah kami. Fayaqsuduna biha makna sahihan. Dan kaum muslimun tentunya dengan lafadz ra'ina, mereka maksudkan makna yang benar. Ra'ina, perhatikanlah kami, atau peliharalah kami, jagalah kami. Makna yang benar. Wa kana al-yahud yuriduna biha ma'nan fasidan. Dan orang-orang Yahudi mereka menginginkan makna yang jelek dari kata ra'ina tersebut. Fantahazul fursah. Sehingga mereka mengambil kesempatan. Karena kaum muslimun mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun ikut-ikutan mengatakan ra'ina. Kaum muslimun memaksudkan dengan kata ra'ina makna yang benar, yaitu perhatikanlah kami, jagalah kami, dengarkanlah kami, dan seterusnya. Tapi orang-orang Yahudi, mereka menginginkan ucapan ro'ina dengan makna yang jelek. Fasaru yukhatibunar rasul bidzalik. Sehingga mereka juga memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, ro'ina. Tetapi dengan tujuan makna yang jelek. Wa yaqsudunal ma'nal fasid. Mereka maksudkan dengan makna yang jelek. Apa makna yang diinginkan oleh orang-orang Yahud ketika mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menginginkan makna ru'unah. Ru'unah, ru'unah itu naam artinya hamqa, dungu, tolol atau bodoh. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika kaum mukminun mengatakan kepada Rasulullah SAW ra'ina, yang artinya adalah perhatikan kami, jagalah kami, dengarkan kami. Yahudi juga semangat untuk berbicara kepada Rasulullah SAW dengan lafadz ra'ina. Tetapi mereka inginkan makna ra'ina di sini adalah hamqa, dungu, tolol atau bodoh. Sehingga apa? Walaupun tadi kaum mukminun memaksudkan makna yang baik, tetapi karena lafadz ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memaksudkan makna yang jelek, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Melarang kaum mukminun untuk mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qulun zurna, katakanlah lafadz yang lain. Gunakan lafadz yang lain yang maknanya sama. Unzurna. Nah, kalau unzurna enggak bisa diplesetkan. Ya. Kalau ra'ina tadi masih bisa diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memplesetkan maknanya. Maknanya adalah dungu atau tolol. Padahal kaum mukminun memaksudkan maknanya adalah meminta kepada Rasulullah SAW, ya, agar beliau menjaga kaum muslimun, memperhatikan dan seterusnya. Ra'ina, perhatikanlah kami, kondisi kami. Ini makna yang diinginkan oleh kaum muslimun, tetapi dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi dengan makna yang rusak, ya, yang berarti al-humq, ya, ketololan atau kedunguan. Maka karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimun untuk mengatakan ra'ina, tetapi ucapkanlah oleh kalian undurna, kalimat atau lafaz undurna yang maknanya sama tetapi dengan lafaz yang lain yang tidak bisa diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Fanahallahu almu'minina an hadhil kalimah. Maka Allah melarang kaum mukminin untuk mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat ra'ina. Karena kalimat ini juga digunakan oleh orang-orang Yahudi, na'am, untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ra'ina tetapi dengan makna yang jelek. Maka Allah melarang kaum mukminin untuk mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat ra'ina, saddan li hadzal bab, untuk menutup pintu, na'am, ke arah sana. Menutup pintu ke arah makna yang jelek, nah, yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi. Dari sini diambil faedah apa? Nah, larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, larangan bertasyabuh, na'am, dengan orang-orang kafir. Ya. Mereka menggunakan lafaz tersebut untuk mana yang jelek, ya. Maka jangan gunakan lafaz itu. Pakai lafaz yang lain. Fa fihi annahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Juga kita bisa ngambil faedah dalam ayat ini. Terdapat faedah an-nahyu 'anil jaiz. Larangan dari melakukan perbuatan yang jaiz, perbuatan yang mubah. Idza kana, jika perbuatan yang mubah tersebut wasilatan ila muharram, sarana yang mengantarkan kepada yang haram. Baik. Di dalam ayat ini terdapat faedah larangan dari perkara yang mubah, terlarang melakukan perkara yang mubah, yang halal, yang boleh, jika perkara tersebut menjadi sarana yang mengantarkan kepada yang haram. Nah, seperti lafaz ini, ra'ina. Jais saja, mubah saja mengatakan ra'ina, karena maknanya adalah perhatikan kondisi kami, ya, ya Rasulullah. Nah, boleh, lafaz yang boleh. Tetapi ketika ini merupakan sarana atau wasilah yang mengantarkan kepada yang haram, yaitu kepada makna yang jelek yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, ya, maka jadilah dilarang lafaz ini. La taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Wa qulu, dan ucapkanlah lafaz yang lain, undurna, yang maknanya sama. Fahrul, mana Fahrul? Fahrul, antar ini. Taib. Wa fihi al-adab. Di dalam ayat ini juga terdapat bagaimana seseorang harus beradab dalam ucapan. wasti'malul alfad. Dan juga dalam ayat ini terdapat faedah pentingnya menggunakan lafad-lafad, pentingnya perhatian dengan lafad-lafad allati la tahtamilu illal hasan, yang tidak mengandung kecuali kebaikan. Ini penting dalam penggunaan lafad, diperhatikan. Gunakan lafad yang aman, yang gak bisa dipelesetkan atau bermakna jelek. Gunakan lafad yang aman allati la tahtamilu ilal hasan, yang tidak mengandung kecuali kebaikan. Wa adamul fuhsh, dan tidak mengandung ucapan yang kotor. Wa tarkul alfadil qabihah, dan dalam ayat ini terdapat faedah pentingnya meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek. Awil latifiha nau'u tashwishin, atau ucapan-ucapan yang padanya terdapat sejenis kekacauan, ucapan yang ngawur atau lafadz yang ngawur, yang ngaco. Awih timalun li amrin ghairi laik, atau ucapan yang mengandung perkara yang tidak pantas. Jauhi ucapan-ucapan yang seperti ini, lafad-lafad yang mengandung kejelekan atau mengandung kekacauan atau mengandung perkara yang tidak pantas. Gunakanlah lafad-lafad allati la tahtamilu illal hasan, lafad-lafad yang tidak mengandung kecuali kebaikan saja. Fa'amarohum bil lafdhatin la tahtamilu illal hasan, maka Allah memerintahkan mereka kaum muslimun untuk mengucapkan lafad atau kalimat yang tidak mengandung kecuali kebaikan saja. Sehingga Allah melarang la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah undurna. Karena lafadz ra'ina kadang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dengan tujuan makna yang batil, makna yang jelek, yaitu hamqa, dungu, tolol, bodoh dan seterusnya. Faqala, maka Allah berfirman, wa qul unzurna, ucapkanlah oleh kalian unzurna. Lihatlah kami, perhatikan kami, kondisi kami ya Rasulullah. Ucapkan undurna, jangan ucapkan ro'ina. Fa'innaha, karena lafad undurna ini kafiyatun, itu cukup. Yahsulu bihal maksud, akan tercapai dengannya tujuan. Min ghair mahzur, tanpa melakukan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang, nah, yang dikhawatirkan, artinya aman lafadz tersebut, tidak bisa bermakna yang lain atau tidak bisa diplesetkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasma'u wa qul unzurna wasma'u, ucapkanlah unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendengar. Itu apa? Mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lam yadhkur al-masmu', di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang harus didengar. Allah yang mengatakan wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Apa yang didengar? Allah tidak menyebutnya. Kenapa? Liyumma ma umira mistima'ihi, agar supaya mencakup semua perkara yang diperintahkan untuk didengar. Dengarkanlah, artinya dengarkanlah semua perkara yang diperintahkan untuk didengar. Fayadkhulu fi sama'ul Qur'an, sehingga masuk di dalamnya, dalam perintah untuk mendengar, adalah perintah untuk mendengar Al-Qur'an. Sama'ul Qur'an wa sama'us sunnah, dan mendengar as-sunnah, yaitu sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alati hiyal hikmah, yang sunnah itu adalah hikmah. Lafdan wa ma'nan wa istijabatan. Mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis, baik secara lafadznya dan secara maknanya dia fahami, wa istijabatan, dan juga dia mengamalkan dengan amalannya. Dia realisasikan dengan amalannya. Nah, tidak cuma sekedar mendengar saja. Tetapi mendengar dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, istijabah. Fafihi al-adabu wa ta'ah. Maka padanya terdapat adab dan ketaatan. Bagaimana adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahwasanya kita harus mendengar apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang di perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Ya. Orang yang telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berarti dia telah beradab. Ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Wa ta'ah, dan dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian summa tawa'adal kafirin bil azabil mu'lim al muji. Setelah dalam ayat yang ke-104 Allah melarang kaum muslimun untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang na'am bisa mengantarkan kepada makna yang jelek, yaitu Allah melarang kaum mu'minun untuk mengatakan ra'ina dan memerintahkan untuk mengucapkan dengan ucapan atau lafaz yang lain, yaitu undurna. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tawa'adal kafirin, mengancam orang-orang kafir, bil azabil mu'lim al muji', dengan azab yang pedih dan menyakitkan. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir, bagi mereka azab yang pedih. Yang mereka suka mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengolok-olok Al-Quran dan mengolok-olok apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk olok-olok mereka adalah mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ina, yang artinya adalah dungu. Nah, waliyadzu billah. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, walil kafirina azabun alim, maka bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Kemudian dalam ayat yang ke-105 Allah mengatakan, ya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, kalangan orang-orang musyrikin, ya, mereka tidak ingin diturunkan kebaikan kepada kalian. Enggak ingin diturunkan kebaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hasadan minhum, karena kedengkian, hasad, ya, na'am, yang ada pada mereka kepada kaum muslimin. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih, ya, orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Allah memilih Muhammad SAW untuk menjadi nabi atau rasul. Ya. Dan ini hak Allah untuk memilih. Nah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang besar. Baik. Kemudian wa akhbaru an adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permusuhan orang-orang Yahudi dan permusuhan orang-orang musyrikin kepada kaum mukminin. Permusuhan dan kebencian mereka, ya. Yang namanya kafir pasti benci kepada mukmin. Nah. Wa lan tardu 'ankal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Ya. Dan mesti orang kafir dia akan benci, ya, dengan seorang mukmin. Wa akhbaru an adawatil yahud wal musyrikin lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permusuhan dan kebencian orang-orang Yahudi dan musyrikin kepada kaum mukminin. Annahum ma yawadduna an yunazzala 'alaikum min khairin. Bahwasanya mereka enggak suka. Ya. Enggak suka ada kebaikan diturunkan kepada kaum mukminin. La qalilan wa la katsiran. Baik sedikit atau banyak, mereka enggak ingin. Ya, diturunkan kebaikan karunia kepada kaum mukminin atau kaum muslimin, ya, baik sedikit atau banyak. Mir rabbikum, yaitu kebaikan dari Rabb kalian, dari Allah. Hasadan minhum, karena adanya penyakit hasad. Ya. Yang ada pada hati-hati mereka. Di hati-hati orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Hasad kepada kaum muslimun. Wa bughdun lakum, dan juga karena mereka benci kepada kalian, kepada kaum mukminun. Wa bughdun lakum an yahtassukum bifadlihi. Mereka enggak suka, mereka benci. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau memilih kalian untuk mendapatkan karunia-Nya. Fa innahu dzul fadlil 'adzim. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Dan Allah berhak untuk memberikan karunia tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, wa min fadlihi 'alaikum, dan termasuk karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kalian wahai kaum muslimun, inzalul kitab 'ala rasulikum, yaitu diturunkannya Al-Kitab, diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada rasul kalian, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuzakkikum, agar supaya rasul kalian tersebut mensucikan kalian. Wa yu'allimakum al-kitab wal hikmah, dan agar supaya rasul kalian mengajarkan kepada kalian al-kitab dan hikmah, itu Al-Qur'an dan hadis. Wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian perkara-perkara yang belum kalian ketahui. Falahul hamdu wal minnah. Maka hanya bagi Allah segala puji wal minnah dan juga segala anugerah. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dari ayat yang ke-104 sampai 105. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-106 sampai 107. Qala Allahu ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir?" Alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menasakh satu ayat, yaitu menghapus hukum dari satu ayat, aunun siha, atau kami menjadikan manusia lupa dengan ayat tersebut, tidaklah kami melakukan ini, na'ti bi khairi minha au misliha, kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat tersebut atau yang semisal dengan ayat tersebut. Ini hikmah adanya an-nasikh wal mansukh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Nah, ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghapus, menasakh ayat-ayatnya. Dinasakh dengan ayat-ayat yang lain. Ada yang menghapusnya. Yaitu Allah menggantinya dengan yang lebih baik atau yang semisal. Dan tidak ada gantinya itu lebih jelek. Tidak ada. Mesti ketika Allah menghapus suatu lafaz ayat atau hukum yang terdapat dalam ayat, ya, kecuali Allah mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Allah menggantinya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Nah, dan ini hikmah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya nasih dan mansukh, maka akan terlihat orang yang beriman dengan orang yang pura-pura beriman, ya, yang tidak jujur keimanannya. Nah, dulu awal-awal Islam, sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Kemudian dinasakh, dihapus hukum itu, ya, diganti menghadap ke arah kiblat. Nah, di sini ujian bagi orang-orang mukmin, mana yang benar keimanannya, mana yang pura-pura atau tidak kokoh keimanannya. Orang yang benar-benar keimanannya kokoh, jujur, maka ketika dihapus hukum menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, ya, mereka langsung mengarahkan badannya menuju ke arah kiblat. Nah, nggak ada neko-neko, ya, nggak ada apa ini, protes atau yang semisalnya, langsung tunduk, ya. Bahkan diriwayatkan, ada sekelompok para sahabat sedang sholat, kemudian dikatakan kepada mereka bahwasanya telah diubah arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Nah, kemudian mereka langsung mengarahkan badan mereka ke arah Ka'bah. Nah. Dan demikian semestinya kaum muslimun tunduk, ya, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, tunduk, ya. Enggak usah protes, enggak usah banyak tanya, ya. Tunduk. Nah, walaupun mungkin akalnya enggak sampai, dan memang akalnya enggak akan sampai. Ya. Enggak tercerna oleh dia, oleh logikanya. Maka jangan mengandalkan logika. Nah, tunduk, ya. Baik bisa dicerna akal atau tidak. Ya. Nah, inilah hikmah adanya nasakh dan mansukh, ya, akan terlihat mana orang yang betul-betul jujur keimanannya, mana yang pura-pura naam beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang kami mansukh, ayat yang kami hapus, ya, atau ayat yang kami lupakan na'am manusia darinya, ya, melainkan kami akan mendatangkan kepada mereka ayat yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu? Nah, Kalau Allah mampu mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, maka Allah juga berhak dan Allah mampu untuk tadi mengadakan nasih dan mansukh. Nah, mengubah hukum syariatnya. Nah, dulunya seperti ini, dulunya menghadap ke sana salat, sekarang salat menghadap harus ke Ka'bah. Dulunya hukumnya haram, ya, atau dulunya hukumnya halal, sekarang hukumnya haram. Dan ini Allah Maha mampu dan Allah berhak untuk melakukan ini. Nah, sebagaimana Allah mampu atas segala sesuatu. Dan mereka, orang-orang Yahud, gak suka dengan yang seperti ini. Gak suka dengan adanya nasakh, adanya penghapusan ayat atau penghapusan hukum. Ya. Nah, mereka gak suka. Sehingga ketika datangnya Al-Quran, ya, mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Nah, tetap berpegang teguh dengan apa yang nah, ada pada mereka dalam keadaan sebenarnya mereka tidak berpegang teguh dengan apa yang ada pada mereka, dengan Taurat. Karena kalau mereka mau berpegang teguh betul-betul terhadap Taurat, mesti mereka akan mengimani Al-Quran. Kemudian alam ta'alam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi? Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa malakum min dunillahi mi wali wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian penolong atau pelindung, ya, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini ayat tentang an-nasikh wal mansukh. Juga masih menunjukkan tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap an-nasikh wal mansukh. Penasakhan atau penghapusan hukum atau penghapusan ayat. An-nasakh, makna an-nasakh adalah wan naqlu. Maknanya adalah memindahkan, menukilkan atau memindahkan. Fahakikatun naskhi naqlul mukallafina min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Hakikat nasakh, penghapusan itu adalah memindahkan orang-orang yang mukallaf, itu memindahkan orang-orang yang mukallaf, memindahkan manusia dari satu hukum yang disyariatkan kepada hukum yang lain. Dulu mereka dihalalkan yang begini. Sekarang diharamkan, dipindahkan. Menjadi diharamkan. Au ila isqatihi, atau na'am, memindahkan orang-orang yang mukallaf dari hukum yang disyariatkan kepada na'am gugurnya hukum tersebut. Baik. Jadi bisa berubah kepada hukum yang lain, bisa juga apa? Gugur hukum tersebut, dihilangkan ya hukum tersebut. Wa kana al-yahud yunkiruna naskha, dan orang-orang Yahudi mereka mengingkari adanya penasakhan, adanya penghapusan. Ya. Wa yaz'umuna annahu la yajuz, dan mereka menduga bahwa ini enggak boleh. Enggak boleh ada nasih dan mansukh. Ya. Wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurah. Padahal na'am, penghapusan itu disebutkan na'am di dalam At-Taurah. Tetapi mereka mengingkari adanya nasikh dan mansukh. Padahal dalam Taurat ada an-nasikh dan mansukh. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mahab. Sehingga pengingkaran mereka terhadap an-nasikh, penghapusan syariat atau penghapusan ayat baik lafadz atau hukumnya. Pengingkaran mereka terhadap syariat atau penghapusan syariat itu merupakan kekufuran. Kekufuran wahawa, dan merupakan hawa nafsu mahab, hawa nafsu murni. Nah, karena kalau mereka mengaku benar mengikuti Taurat, mesti mereka akan meyakini, mengimani adanya nasakh, adanya penghapusan. Nah, tetapi mereka mengingkarinya karena mereka memang kafir. dan mengikuti hawa nafsu. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi naskhi. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang hikmah diadakannya naskh, diadakannya penghapusan. Naam, syariat atau penghapusan ayat baik lafaz atau maknanya atau hukumnya. Wa annahu ma yunsakhu min ayah, dan bahwasannya tidaklah satu ayat itu dinaskh, dihapus baik lafaz atau hukumnya, ya, karena kadang ada ayat yang dia dinaskh ayatnya, lafadznya dinaskh memang. Dulu ada, sekarang tidak ada. Ada yang lafadznya masih kita baca, ya, dan kita membacanya dapat pahala, tetapi hukumnya yang dinaskh. Ya, tetapi yang dinaskh, yang dihapus adalah hukumnya. Tetapi ayat itu kalau kita baca, kita dapat pahala dari satu ayatnya 10 kebaikan dan seterusnya. Jadi ada ayat yang dinaskh, dihapus atau dihilangkan ayat itu. Ada yang ayatnya masih ada, dibaca, ya, makruun, tetapi hukumnya yang dihapus. Lebih jelasnya nanti dalam pelajaran an-nasikh wal mansukh. Sekarang kita ketahui secara global saja. Bahwasannya, naam, ayat yang dihapus, au nunsiha, atau ayat yang dijadikan manusia lupa darinya, ainun sihal ibad, menjadikan hamba-hamba lupa darinya, fanuziluha min qulubihim, kemudian kami hilangkan ayat tersebut dari hati mereka, na'ti bi khairi minha, kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik, ya, dari ayat tersebut, wa anfa'u lakum, dan lebih bermanfaat bagi kalian, au misliha, atau ayat yang semisalnya. Fadala ala anna naskha la yakunu li aqalli maslahatan lakum minal awal. Ini menunjukkan bahwasanya naskh, penghapusan itu, naam, tidak terjadi untuk ayat yang lebih kurang manfaatnya atau lebih sedikit manfaatnya daripada ayat yang pertama. Melainkan Allah datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Li'ana fadlahu ta'ala yazdad khususun ala hadhil ummah, karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu bertambah dan bertambah terkhusus terhadap umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati sahula 'alaiha di sahala 'alaiha dinaha ghayata tashil, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kaum muslimin atau umat ini untuk menjalankan agamanya dengan ghayata tashil, dengan semudah-mudahnya, mudah menjalankan agama ini. Ya, tidak sulit. Yang merasa sulit, naam, hanya orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wa akhbaru anna man qadaha fi naskhi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Dan Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya orang yang mencela adanya penghapusan, maka dia telah mencela kerajaan Allah dan telah mencela kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah mencela kudra Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah berfirman, alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah mampu atas segala sesuatu. Alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard, tidakkah kalian tahu bahwasanya bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Fa idza kana malikan lakum mutasarrifan fikum tasarruf al-malik al-bar ar-rahim fi aqdari wa awamirihi wa nawahi fa kama annahu la hajar 'alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu 'ala 'ibadihi min anwa'i taqdir kadzalika la yu'tarad 'alaihi fi ma yashra'uhu li 'ibadihi min al-ahkam. Jika Allah subhanahu wa ta'ala itu, na'am, sebagai raja bagi kalian, yang menguasai kalian, Allah yang mengatur kalian, na'am, ya, pengaturan seorang raja yang baik, ya, yang penyayang, yang lembut, ya, dalam takdir-takdirnya, dalam perintah-perintahnya, dalam larangan-larangannya. Nah, maka sebagaimana tidak ada yang mencegah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menakdirkan sesuatu yang Allah hendak takdirkan kepada hambanya, ya, maka demikian pula tidak ada yang mencegah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat syariat, ya, untuk hamba-hambanya, nah, untuk menentukan hukum-hukum syariat bagi hamba-hambanya. Jika Allah ingin menasakh, menghapus hukum yang ini menjadi hukum yang lain, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mampu. Fal abdu mudabbarun musakharun tahta awamiri rabbihi ad-diniyah wal qudri wal qadariyah. Famalahu wal i'tirad. Maka hamba itu diatur, musakhar, tunduk tahta awamiri rabbih, di bawah perintah-perintah Allah, baik secara agama atau secara takdir. Famalahu wal i'tirad, maka kenapa mereka i'tirad, protes ya dengan na'am apa yang Allah lakukan terhadap syariatnya, yaitu Allah kadang menghapus yang ini mengganti dengan yang itu. Wa huwa aidan waliyun waliyyu ibadi, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung hambanya, wa nasiruhum, dan penolongnya. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ahu, maka Allah yang mengurusi apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarihim, dan Allah menolong mereka untuk menolak perkara yang berbahaya bagi mereka. Famin wilayatihi lahum, dan termasuk pengaturan Allah terhadap mereka, terhadap manusia, an yasyra'a lahum minal ahkam, yaitu Allah mensyariatkan kepada mereka hukum-hukumnya. Ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim, yang sesuai dengan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani was sunnah minan naskhi, barang siapa yang memperhatikan apa yang terjadi dalam Al-Qur'an dan hadis ya, berupa penghapusan ya. Barang siapa yang memperhatikan penghapusan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ada naskh dan mansukh, arafa bidzalika hikmatullah wa rahmatahu ibadah, maka dia akan tahu hikmah Allah dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Wa isalahum ila masalihim, dan dia akan tahu bagaimana Allah berusaha untuk atau na'am sayang kepada hambanya untuk menyampaikan maslahat-maslahat atau perkara-perkara yang bermanfaat atau bermaslahat bagi mereka. Allah selalu na'am yusil al-masalih ilaihim, Allah Subhanahu wa taala na'am mempermudah kepada mereka untuk mendapatkan maslahat-maslahat. Ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka untuk mendapatkan maslahat-maslahat, manfaat-manfaat yang lebih bermanfaat bagi mereka. Min hayas la yash'uruna bi lutfihi, dalam keadaan mereka tidak merasa ya. Nah, dalam keadaan mereka tidak merasa bagaimana lembutnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi ketika Allah menghapus hukum yang ini mengganti dengan hukum yang lain, ini adalah hikmah yang besar yang ada pada Allah dan menunjukkan kasih sayang Allah ya. Bisa jadi ketika na'am syariat ini tetap ada akan memberatkan, sehingga diganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat atau yang semisalnya. Dan banyak contoh-contoh dalam masalah an-nasikh wal mansukh. Nah, tapi bihadzal qadar kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.